بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الدين وأخواتي في الله أعزكم الله melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyah dan insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali at-tamrin ar-rabi' atau at-tamrin al-khamis latihan keempat atau latihan kelima dari pelajaran ke-19. Silakan bagi ikhwah dan akhwat sekalian yang sudah punya bukunya untuk membuka halaman 136 mi'ah wa sittatun wa thalathun dan menyiapkan alat tulisnya dan mencatat kiranya apa yang perlu dicatat. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pelajaran 19 ini, sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa yang kita pelajari terkait dengan al-fi'lul mudhari' yang mansub. Kondisi al-fi'lul mudhari' yang mansub karena lan. Adanya harfu nafyin, huruf yang berfungsi untuk menafikan, dan sekaligus dia memansubkan al-fi'lul mudhari' setelahnya. Dan ini sudah kita latih sejak pelajaran sebelumnya, di antaranya di pelajaran 18 sebelumnya, ada an yang juga membuat al-fi'lul mudhari' menjadi mansub. Begitu pula ada lamut ta'lil yang juga sudah kita pelajari, yang juga menyebabkan al-fi'lul mudhari' setelahnya menjadi mansub. Dan di pelajaran kali ini, di ad-darsut tasya ashar, di pelajaran 19 kita menemukan lan. Harfu nafyin, huruf yang berfungsi untuk menafikan dan sekaligus untuk memansubkan al-fi'lul mudhari'. Dan hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali pelajaran atau latihan keempat. Dan mudah-mudahan insyaAllah pada malam ini kita akan bisa menyelesaikan seluruh latihan yang ada di pelajaran kita ini. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke at-tamrin al-khamis atau latihan kelima, sedikit kita mengingatkan tentang latihan keempat yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu, bahwa di latihan keempat ini kita disodorkan beberapa huruf yang juga fungsinya sama seperti lan untuk menafikan. Di sini ada ma dan ada la yang juga sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Bahkan ini sudah kita dapatkan sejak awal daripada jilid yang kedua ini. Ada ma, kemudian ada la disandingkan dengan lan untuk mengetahui perbedaan daripada ketiga huruf ini. Semuanya berfungsi untuk menafikan. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang penting diperhatikan di sini. Yang pertama, untuk ma misalnya, ma di sini dia disandingkan dengan al-fi'lul madhi. Ma yang fungsinya untuk nafyi, jika disandingkan dengan al-fi'lul madhi, maka ini dalam rangka untuk menafikan apa yang sudah lewat. Menafikan apa yang sudah lewat. Misalnya di sini, kita lihat latihan keempat, ada kalimat dhahabtu ila suqi amsi. Ada tiga contoh yang kita bisa lihat. Yang pertama, dhahabtu ila suqi amsi. Saya telah pergi ke pasar kemarin. Antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah, kalimat ini kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat, masa lampau. Ada kata dhahabtu al-fi'lul madhi dhahabtu, dan sekaligus ada keterangan amsi. Dhahabtu ila suqi amsi, aku telah pergi ke pasar amsi kemarin. Maka di sini untuk menafikan jumlah yang seperti ini, maka butuh ma. Maka kita katakan, lihat di sebelah kirinya, ma dhahabtu ila suqi amsi. Saya belum pergi, sehingga di sini terjemahannya adalah menunjukkan penafian apa yang sudah lewat. Saya tidak pergi ke pasar amsi kemarin. Maka tidak tepat kalau antum letakkan lan di sini atau la, tidak tepat. Karena di sini al-fi'l yang digunakan, kata kerja yang digunakan adalah al-fi'lul madhi. Dan jumlah yang ingin kita nafikan adalah maksudnya adalah untuk masa yang sudah lewat. Maka di sini an-nafyu yang munasib, yang sesuai kita gunakan dalam kondisi seperti ini adalah huruf ma. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral ikhwah, yang kedua adalah la. La juga berfungsi untuk menafikan. Hanya saja kita lihat contohnya di sini, dia dipergunakan untuk al-fi'lul mudhari'. Lihat di sini contohnya, bagian ba, adhabu ila suqi kulla yaumin. Adhabu ila suqi kulla yaumin. Aku pergi di sini bisa berarti sedang, bisa berarti akan, dan bisa berarti sesuatu yang rutin kita lakukan. Ada tiga makna, ada tiga waktu yang terkandung dalam sebuah al-fi'lul mudhari. Dan di sini kita lihat keterangan waktunya, kulla yaumin. Setiap hari, menunjukkan bahwa ini adalah rutinitas yang dilakukan setiap hari. Dan ini pas jika digunakan al-fi'lul mudhari untuk kalimat seperti ini. Maka untuk menafikan al-jumlah al-fi'liyah seperti ini, maka digunakan huruf penafian, harfu nafyin la. Harfu nafyin la. Maka kita katakan, la adhabu ila suqi kulla yaumin. Aku tidak pergi ke pasar setiap hari. Tidak tepat kalau kita gunakan ma di sini, dan tidak tepat kalau kita gunakan lan. Yang tepat adalah kita menggunakan la. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, jim. Kita lihat di sini, dia akan menggunakan lan. Dan ini posisi yang pas, posisi yang munasib, posisi yang sesuai dalam penggunaan lan. Lihat contohnya di bagian jim, di contoh yang ketiga. Sa'adhabu ila suqi ghadan. Saya akan pergi. Lihat ada sa, ada sin di sini. Sebelum kata kerja adhabu. Maka ini menunjukkan al-mustaqbal, di masa yang akan datang. Maka terjemahannya, sa'adhabu, saya akan pergi, ila suqi, ke pasar, ghadan, besok. Lihat ada sin yang juga menunjukkan al-mustaqbal, dan juga ada keterangan waktu ghadan, besok. Maka semakin jelas di sini bahwa fi'il yang kita munafikan adalah untuk al-mustaqbal. Maka an-nafyu, penafian yang kita gunakan di sini yang tepat adalah lan. Lan adhaba, kita hapus sinnya karena sudah diwakili oleh lan. Lan karena menunjukkan, lan juga menunjukkan masa lampau, masa depan, al-mustaqbal. Maka tidak perlu sin lagi di sini, dihapus sinnya, cukup dengan an-nafyu lan, penafian lan. Lan adhaba ila suqi ghadan. Aku tidak akan pergi, terjemahannya begitu, aku tidak akan pergi ke pasar besok. Inilah tiga penafian, tiga huruf an-nafyi yang digunakan pada al-fi'l al-madhi dan pada al-fi'lul mudhari, dan bagaimana penggunaannya dalam setiap kalimat yang sudah kita baca barusan. Dan ini alhamdulillah juga sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Ini yang terakhir yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan ke at-tamrin al-khamis, dan setelah itu at-tamrin as-sadis. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Khamis dan malam ini alhamdulillah kita ditemani ikhwah di studio yang akan membantu kita membaca At-Tamrin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Bikhair, masyaAllah. Ana bikhair alhamdulillah. Syukran ya ahjatmikum. Ya, silakan unzuru safhah 136, lihat halaman 136, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Khamis, latihan yang kelima. Perintahnya di sini adalah iqra'il amthilatal atiyata. Iqra'al amthilatal atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut. Tidak ada soal yang perlu dijawab, hanya cukup membaca saja. Dan ini latihan untuk membaca, latihan kemampuan al-qira'ah yang kita punya. Dan tentu di sini sebagian besar daripada tulisannya tanpa harokat, biduni syakl, tanpa harokat. Dan ini tentu saja bermaksud untuk melatih kemampuan kita dalam membaca dan menentukan harokat huruf terakhir dari setiap kata yang kita baca pada hari ini, insyaAllah. Ana minta ikhwah di studio untuk membaca dua soal. Anta ya Ibrahim anta rakam wahid, wa anta ya Jatmika anta rakam ithnan. Nah, qarrib al-mikrofon ila famika ya akhi, hatta yakun as-sawt wadihan. Tafadhal, wahid, atau al-awwal. لن أذهب إلى قريتي في عطلة الصيف هذا العام. مرة ثانية. لن أذهب إلى قريتي في عطلة الصيف هذا العام. نعم. أحسن. Saya tidak akan pergi ke kampung saya pada liburan musim panas ini, pada liburan musim panas tahun ini. نعم. هذا العام tahun ini. Di sini ada lan. Ada sekadarik? Ada. Nah. Di sini al-fil mudhari setelah lan adalah? Adhaba. Adhaba. Naam. Adhaba mansub. Ada sekadarik ya Ibrahim? Bala. Dan tanda nasabnya adalah? Fathah. Al-fathah. Naam. Syukran ya akhil kirim. Al-thani. Al-thani. Inni mut'abun jiddan. Naam. Falan akhruja minal baitil yauma. Naam. Sesungguhnya saya capek sekali. Naam, masya Allah. Dan maka saya tidak akan keluar dari rumah hari ini. Lakinnaka kharajta. Labas, Ustaz. Naam, masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Mana fi'il mudhari' di sini yang mansub ya akhjadmiko? Akhruja, Ustaz. Akhruja. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah? Fathah. Al-Fathah. Naam. Syukran ya akhil kirim. Afan, Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyak. Naam. Naftah al-majal lil-mustamin wal-mushahidin. Tafadhal ya Abdul. Baik, khatul Islam pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di malam hari ini, dapat menghubungi di layanan lain telepon 021-823-6543. Baik, kita akan coba sapa untuk menelpon pertama. Silakan. Halo. Iya, Naam. Dan juga kami tak lupa ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pula pertanyaan Anda melalui SMS ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita kembali ke layanan lain telepon untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa. Naam. Naam, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Naam. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fiki barakallah. Naam. Siap, Ummu Fatimah? Naam, Ustaz. Ayat rukmit, salah. Salih. Naam, salih. Salih, naam. Salih. Lan atrukas salata abadan. Naam. Tarjim. Saya tidak akan meninggalkan sholat selamanya. Masya Allah. Tidak keberatan kalau baca tiga soal sekalian? Naam, lah. Ummu Fatimah, tafadhali. Naam. Ar-Rabi, qala al-mudarrisu lan asmaha lakum bidukhuli ba'da bad'id darsi fi mustaqbali. Fil mustaqbali. Nah. Marat tsaniya ya Ummu Fatimah, marat tsaniya. Qala al-mudarrisu lan asmaha lakum bidukhuli ba'da bad'id darsi fil mustaqbali. Masyaallah, al-qira'ah mumtazah, masyaallah. Nah, terjemah. Pak guru berkata, saya tidak akan mengizinkan kalian masuk setelah bad'i itu apa ya, Ustaz? Bad'i permulaan. Pak guru berkata, saya tidak akan mengizinkan kalian masuk setelah permulaan pelajaran dimulai atau permulaan pelajaran? Permulaan pelajaran. Oh. Begitu terjemahan. Nah, permulaan pelajaran untuk pada waktu yang akan datang. Nah, maksud daripada permulaan pelajaran maksudnya sudah dimulai pelajaran. Mm-mm. Maka guru tidak akan memberikan izin lagi masuk yang terlambat. Begitu maksudnya. Nah, Ustaz. Di dua soal yang barusan dibaca, Ummu Fatimah, mohon nomor tiga, mana al-fi'l mudhari' yang mansub di sini? Atruka. Nah. Ar-rabi', ada yang nomor empat? Asmaha. Satu lagi, tafadhali ya al-khamis, lan ahliqa lihyati abadan. Maratan thaniya? Lan ahliqa lihyati abadan. Naam. Saya tidak akan mencukur jenggot selamanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya Ummu Fatimah. Dan berikutnya di belakang beliau masih di latihan kelima ini, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon, kita sapa kembali. Sudah ada yang masuk. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ummu Abdillah. Abdillah dari Solo. Ahlan. Ahlan wasalam ya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, sebelum dimulai boleh saya tanya satu pertanyaan ya Ummu Abdillah? Kurang tanya ya. Gimana Ustaz? Ummu Abdillah, bagaimana Ummu Abdillah bisa berusaha menelpon tiap malam Jumat ini? Banyak yang nanya ke saya. Ini apakah teleponnya dipegang terus begitu? Alhamdulillah. Masyaallah. Padahal dari Solo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ada fadlu minallah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untung-untungan Ustaz. Bukan, ini fadlu minallah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dari Allah. Ada min fadlillah. Yu'tihi man yasha. Allah berikan karunia ini kepada siapa saja Allah kehendaki. Tafadhali ya Ummu Abdillah. Rakam as-sadis. Halo. Tidak mengapa kalau baca semuanya Ummu Abdillah? Ya, Ustaz. Nah, konsentrasinya di gagang telepon saja Ummu Abdillah. Ya. Nah, tafadhali. As-sadis Ustaz ya? As-sadis. Lan yarjia api min makata kepada Ramadhan. Nah, maraton thaniya, sekali lagi. Lan yarjia api min makata kepada Ramadhan. Naam, ahsant. Terjemah. Bapakku tidak akan kembali dari Mekah sebelum Ramadhan. Naam. Mana al-fi'l mudhari' yang mansub di sini? Yarji'a. Wa alamatu nasbihi? Fathah. Naam, sahih. As-sabi'. Lan nasroba al-khamra abadan. Martan thaniya? Lan nasroba khamra abadan. Khamra abadan, naam. Kami tidak akan minum khamr selama-lamanya. Naam. Mana al-khamr? Ya Ummu Abdillah. Bagaimana Ustaz? Ma makna al-khamr? Minuman keras khamr. Minuman keras. Naam. Minuman yang memabukkan. Naam. Naam, sahih. Betul. Mana al-fi'il mudhari' yang mansub di sini? Nasroba. Nasroba. Syukron. Teruskan ya Ma Abdillah. Tidak keberatan kalau sampai nomor 9? Tidak Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhali. Akamin. Naam. Qala Yahudu li Musa alaihi salamu, ya Musa lanas biru ala to'amin wahidin kama ja'afi suratil Baqarati. Naam. Terjemah. Berkata orang Yahudi kepada Musa, semoga Allah menghormati arahnya. Wahai Musa, saya tidak akan sabar atas makanan yang satu macam. Saya atau kami di sini? Kami. Nah. Kami tidak akan sabar atas makanan yang satu macam. Nah. Dan nasgir ala ta'amin wahidin. Apa maksudnya ta'amin wahid? Satu macam. Satu? Satu macam. Satu jenis makanan satu saja. Satu jenis ya. Nah. Satu jenis. Nah. Kama ja'a fi suratul Baqarah. Kami tidak akan sabar atas makanan yang satu jenis saja. Iya. Sebagaimana datang di dalam surat Al-Baqarah. Iya. Sebagaimana yang tersebutkan dalam surat Al-Baqarah. Mana al-fi'l mudhari' yang mansub di sini? Nasbiro. Wa alamatu nasbihi? Wa alamatu nasbihi fathah. Al-fathah. Nah. Satu lagi. At-tasi'. At-tasi'. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man la bisa harira di dunia, falan yaladahu fil akhirah. Falan yalba. Bagaimana? Falan? Falan yalba. Yalbashu fil akhirati. Yalbashu. Bagaimana? Yalbashu fil akhirati. Rawahu al-Bukhari. Nah, dari awal ulang sekali lagi mu. Qala an-nabiyyu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'i maratan thaniyah ya Umma Abdullah. Baca sekali lagi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Man labisa harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirati. Rawahul Bukhari. Naam, rawahul Bukhari sahih. Naam, terjemah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memakai sutra di dunia, maka barang siapa yang berpakaian sutra di dunia memakai, barang siapa memakai memakainya di akhirat. Nah, maka dia tidak akan memakainya di riwayatnya Bukhari. Nah, di akhirat rawahul Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, mana al-fi'il mudhari' yang mansub di sini? Yalbasa. Ada lam sebelumnya. Ala sekadarik falan yalbasahu. Ma alamatu nasbih? Fathah. Nah, Masya Allah. Syukran ya Umma Abdillah. Wa jazakillah khair. Wa barakallahu fikum. Jazakum wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa iyakum. Jazakillah khair. Umma Abdillah. Atas kebersamaannya di malam hari ini yang telah membaca hingga akhir di latihan ke-5 set. Ya. Ataupun selanjutnya kita ulang atau? Kita ulang kembali dari ya. Awal. Kita baik. Berikan kesempatan bagi yang lainnya. Silakan. Baik. Silakan di layanan lain telepon kita berikan kesempatan kembali untuk para pendengar dan pemirsa yang lainnya mengulang latihan ke-5 ini. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Nah, silakan. Masyaallah. Juga begitu pula Abu Salma. Hampir setiap pertemuan antum, masyaallah, Allah berikan karunia bisa menelpon. Nah. Sepertinya antum pegang terus teleponnya sepertinya Abu Salma. Ya, Abu Salma. Naam. Antum ma'i? Naam. Konsentrasi ya akhil kiri. Naam. Siap. Nah. Siap ya Abu Salma? Suaranya terputus-putus. Suara terputus-putus. Nah. Masalah. Kenapa ya Andri? yang mungkin agak bergeser. Abu Salma, mohon maaf. Nah. Ya. Bagaimana Abu Salma? Alhamdulillah. Baik. Silakan dari awal kembali at-tamrin al-khamis. Al-awwal. Naam. Lan adhhaba ila qaryati fi uqlati sayfi hadha al-aama. Naam, sahih. Tarjim. Saya tidak akan pergi ke desa saya pada liburan musim panas tahun ini. Naam. Wasil, teruskan. Asani. Abi mut'abun jiddan. Naam. Falan akhruja. Abi, ulang sekali lagi. Bagaimana tadi? Abi. Yakin itu Abi? Mut'abun jiddan. Ya, Aba Salma. Coba lihat sekali lagi. Abi, begitu, ba? Ba, afwan. Inni mut'abun jiddan. Naam. Ulang sekali lagi. Inni mut'abun jiddan. Naam, sahih. Halan akhruja minal baitil yawma. Naam. Sesungguhnya saya sangat lelah. Maka saya tidak akan keluar dari rumah hari ini. Ahsant. Teruskan. Al-Thalif. Dan atbuka salata abadan. Naam. Saya tidak akan meninggalkan salat selama-lamanya. Naam. Ahsant. Teruskan. Al-Rabi'. Al-Rabi'. Qala al-mudarrisu lan asmaha lakum bidukhululi ba'da bada iddarsi fil mustaqbali. Sekali lagi. Qala al-mudarrisu lan asmaha lakum bidukhululi bidukhuli bidukhuli ba'da bada iddarsi fil mustaqbali. Naam, sahih. Berkata mudarris, berkata guru, aku tidak akan mengizinkan kalian untuk keluar duhul untuk masuk setelah setelah awal pelajaran akan datang fil mustaqbal di yang waktu akan yang akan yang akan datang dan di waktu yang akan datang. Nah, maksudnya nanti berikutnya kalau telat lagi tidak akan diizinkan masuk, begitu maksudnya ya Aba Salma. Oh ya, nah. Wadih, jelas? Jelas, nah. Baik, barakallahu fiik. Syukran ya Aba Salma. Nah, ini soal, Ustaz. Indaka soal, tafadhal. Nah. Hadal ama ini, ama ini sebagai badal, Ustaz. Al-ama badal, betul. Oh, nah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakumullahu khair. Kami ucapkan pula kepada Abu Salma di Sambas atas kebersamaannya di malam hari ini. Baik, berikutnya di belakang beliau, silakan untuk Anda yang ingin menghubungi di layanan lain telepon, kita persilakan dan kita sapa. Naam. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Abu Eko. Abu Eko, di mana Abu? Di Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung, Jawa Timur. Masya Allah. Suaranya Masya Allah. Agak sedikit kecil, mohon diangkat sedikit lah mungkin ya. Nah, silakan. Pak Abu Eko tadi. Abu Eko. Ya. Pak Abu Eko mau baca malam ini? Naam. Iya, ada bukunya, Pak Abu Eko? Afwan, Ustaz. Ada bukunya? Afwan ini, Anda mau hanya bertanya saja. Mau bertanya terkait dengan pelajaran kita? Naam. Iya, silakan. Tafadhal. Naam, Ustaz. Iya. Ada bahan bahwa bahasa di akhirat nanti bahasa Arab. Apakah itu sahih, Ustaz? Bagaimana? Ada pernyataan yang mengatakan bahasa di akhirat bahasa Arab. Apakah bahasa di mana? Di akhirat. Bahasa di akhirat. Nah. Oh, nah. Ya. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang disebutkan tadi, ada memang sebuah hadis, tapi lafaznya bukan bahasa di akhirat, tapi bahasa di surga. Ini bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Tapi hadis ini dhaif, lemah. Sebagaimana dijelaskan kelemahannya oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis dhaifah. Ini hadis tentang itu dhaif. Dan saya tidak tahu ada hadis lainnya yang terkait dengan itu. Nah. Wallah alam bisawab. Jawaban yang telah disampaikan. Demikian Abu Eko di Tulungagung Jawa Timur. Jawabannya dan semoga bermanfaat pula untuk pendengar yang lainnya. Masih di layanan-layanan telepon kita, persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab latihan ke-5 ini. Nah, silakan kita sapa kembali untuk Anda yang ingin membaca. Kita sudah sampai pada latihan ke-5 yaitu di halaman 136. Baik, kembali kita berikan kesempatan di layanan-layanan telepon. Nah, halo. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf ya? Insyaallah. Di Indramayu. Nah. Masyaallah. Halo ya Abu Yusuf. Alhamdulillah, ana bikhairatan. Masyaallah. Kaifa haluka anta? Ana bikhair alhamdulillah. Masyaallah. Musta'id lil qira'ah? Antum siap untuk baca? Insyaallah. Tafadhal. Rakam Al-Khamis. Al-Khamis. Nah. Al-Khamis. Al-Khamis. Lan ahliqa lihya abadan. Lihya, ada ya di situ setelah ta ya Aba Yusuf. Aba Yusuf so? Nah, Aba. Lan ahliqa lihyati abadan. Naam, lihyati sahih. Terjem ya Aba Yusuf. Saya tidak akan mencukur jenggot selamanya. Jenggotku ada ya di situ. Saya tidak akan mencukur jenggotku selamanya. Masya Allah. As-sadis. Lan yarji'a abi min makata qobla Ramadana. Naam. Ayahku tidak akan kembali. Terputus. Ya, mohon maaf. Al-Akh Abu Yusuf ya, dari Indramayu. Mohon maaf terputus, mungkin dapat menghubungi kembali di layanan-layanan telepon kami atau di belakang beliau barangkali ya, pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab pula, melanjutkan apa yang sempat terputus dari Abu Yusuf tadi. Tafadhal. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Umm Burhan di Jakarta. Umm Burhan di Jakarta. Ahlan wa sahlan ya Umm Burhan. Nabi Insan. Kaifa haluk? Ana bikhair alhamdulillah. Wa anti kaifa haluk? Alhamdulillah Nabi khair. Umm Burhan, silakan lanjutkan. Tadi Pak Abu Yusuf sampai di nomor Al-Khamis. Nah, Al-Khamis khalas. Yang kelima sudah. As-Sadis. As-Sadis. Nah. Lan nashruba khamra abadan. Nah, as-sadis ya Umm Burhan. As-sadis. Lan yarji'a abi min makata qabla Ramadana. Naam. Bapakku tidak akan kembali dari Mekah sebelum Ramadan. Naam, sahih. As-sadis. Lan nashruba khamra abadan. Kami tidak akan minum khamar selamanya. Naam, sahih. Al-Thamin. Qala al-Yahudu li Musa alaihi salam, ya Musa lan nasbiru ala ta'am wahidin. Naam. Kama ja'a fi suratul Toba. Naam. Musa berkata. La. Siapa yang berkata? Yahudi. Naam. Yahudi berkata kepada Musa alaihi salam, ya Musa. Sebelumnya al-Yahud ini jama' atau mufrad ya Umm Burhan? Al-Yahud ini jama' atau mufrad? Jama'. Nah, mufradnya Yahudiyun. Yahudiyun. Maka di sini bagaimana terjemahannya? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata kepada Musa alaihissalam, nah. Ya Musa, kami tidak akan nasbir. Kami tidak akan sabar. Kami tidak akan sabar. Ya Musa, kami tidak akan sabar akan satu macam makanan. Iya. Satu macam jenis makanan. Iya. sebagaimana yang terdapat di surah Al-Baqarah. Nah, orang Yahudi ketika diturunkan Al-Manna was-Salwa, mereka lama-kelamaan bosan. Dan ini menunjukkan betapa jeleknya sikap orang-orang Yahudi. Mereka bosan dengan Al-Manna was-Salwa, padahal ini adalah makanan yang paling afdol yang Allah berikan kepada mereka. Maka mereka katakan, kami tidak sabar hanya makan satu jenis makanan saja di sini. Nah, fahimti ya Umma Burhan? Nah, satu lagi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man labisa al-harira fid dunya falam yalbashahu fil akhirah. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka tidak akan memakainya di akhirat. Iya, sahih. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, masya Allah, masya Allah. Qira'ah mumtazah wa ahsanti wa barakallahu fiik wa jazakallahu khair ya Umma Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Burhan atas kebersamaannya. Naam Ustaz, fadal. Naam, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan kelima. Kita akan masuk ke latihan keenam, dan tapi sebelum kita istirahat sebentar, rehat sebentar. Namun sebelum kita rehat, kita baca dulu sebentar perintahnya di sini, latihan keenam. At-tamrin as-sadis, adkhil lan على الأفعال الآتية وضبط أواخرها. أنا minta bantuan ikhwan di studio membantu menerjemahkan. Adkhil lan, mana adkhil lan? Masukkan kata lan. على الأفعال الآتية. Pada fiil-fiil berikut. Pada kata kerja kata berikut. وضبط أواخرها. Dan tentukan harakat huruf terakhirnya. Nah, awakhir jamak daripada akhir. Akhir-akhirnya. Apa maksudnya akhir-akhirnya di sini? Harakat huruf-huruf terakhirnya. Nah. Dan ingat kaidahnya sebelum kita istirahat. Ingat kaidahnya bahwa tidak selamanya al-fi'l mudhari' yang didahului lan itu masuknya dengan fathah. Ada sekali lagi, ikhwan? Ada tiga kondisi al-fi'l mudhari' ketika masuk ke dalamnya harfu nasbin. Yang pertama, mansub bil fathah. Yang kedua, terkadang mansub bi hadfi an-nun. Dan yang ketiga, mabni. Tidak ada perubahan, karena dia fi'il mudhari' yang mabni. Nah, nanti kita akan kerjakan setelah rehat. Dan anak kembalikan ke al-akh Abdul Ghaffar. Terima Khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid kedua ini setelah jeda berikut ini, dan jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda. Nah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, kembali bersama kami di malam hari ini dalam program Bimbingan Bahasa Arab jilid kedua bersama Al-Ustaz Hamzah Abbas Alsi Hafizahullahu Ta'ala. Dan Anda yang baru saja bergabung, sebelum jeda tadi kita telah membaca beberapa latihan yang ada pada latihan kelima di pelajaran ke-19. Anda yang baru saja bergabung dapat langsung membuka pada buku Durusul Lughah jilid kedua pada halaman ke-136. Berikutnya kita akan persilakan kembali kepada Ustaz Falyata Fadal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pelajaran 19 yang ada pada halaman 136. Mana hari ini insyaallah atau malam ini kita akan menghabiskan latihan-latihan yang ada pada pelajaran 19. Dan kita masuk ke latihan yang terakhir, At-Tamrin As-Sadis, latihan ke-6. Dan tadi sudah kita baca perintahnya. Di sini perintahnya adalah adkhil lan 'ala al-af'alil atiyati wadbit awakhiraha. Adkhil lan, masukkan huruf lan 'ala al-af'alil atiyah, kepada kata-kata kerja berikut. Wadbit awakhiraha, dan berikan harokat pada huruf-huruf terakhirnya. Nah, ini sudah kita bahas tadi sebelum kita istirahat, bahwa lan menyebabkan al-fi'l mudhari setelahnya mansub. Nah, ini sudah kita bahas sejak pelajaran sebelum pelajaran 19. Dan juga sudah kita ketahui bahwa al-fi'l mudhari yang mansub terkadang mansubnya dengan fathah, dan terkadang mansubnya dengan hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Dan terkadang tidak ada perubahan yang diperlukan karena fi'il mudhari tersebut adalah mabni. Dan ini sudah kita latih sejak pelajaran sebelumnya, yakni sebelum pelajaran 19. Dan kita minta ikhwari studio untuk memberikan contoh. Al-Akh Ibrahim dan Ahjad Miko. Antum yang pertama, fi'il yang pertama Ahjad Miko. Wa anta ya Ibrahim al-fi'il utsani. Fi'il yang kedua. Paham yang diminta di sini, ikhwah? Naam, tafadhal. Yakhruju. Naam, yakhruju. Lan yakhruja. Lan yakhruja, naam. Marat yang kedua ya, ayat itu? Yakhruju. Artinya dia sedang atau akan keluar. Naam. Qarib al-mikrofon. Qarib al-mikrofon. Lan yakhruja. Lan yakhruja, naam. Dia tidak akan keluar. Iya. Mansub wa alamat nasbihi ma huwa? Al-fathah. Al-fathah. Syukran ya akhir kira. Afan, Ustaz. Wasil ya Ibrahim. Taktubina. Naam. Lan taktubi. Maratan thania, lan? Lan taktubi. Lan taktubi, naam. Terjem, taktubina. Mana taktubina? Kamu Mukabla. Sedang menulis. Kamu di sini, mudhakar atau mu'annath? Mu'annath. Mu'annath, berarti anti. Rasul balik? Anti, balik. Nah, setelah masuk huruf lan, ulang sekali lagi, bagaimana? Lan taktubi. Lan taktubi, na'am. Ma alamatu nasbih? Alamatu nasbih, hadfun nun. Hadfun nun, ahsant. Syukran, syukran lakuma, wa jazakum allahu khairan. Fikir Nah, نفتح المجال للمستمعين المشاهدين. تفضل يا عبد الغفار. Nah, pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon 0218236543 untuk latihan berikutnya, latihan ke-6. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Bupati Jakarta. Nah, Ummu Fadil. Suaranya kurang jelas, Ummu Fadil. Tolong diangkat lagi suaranya. Ummu Fadil. Iya, iya, barakallahu fiik. Silakan, silakan. Ana bi khair alhamdulillah, masyaallah. Wa anti kayf haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Nah. Tafaddali. Fi'il yang berikutnya? Yashrabuna ya. Naam. Yashrabuna. Tarjim awalan. Ya syurubuna, mereka sedang atau akan minum. Nah, di sini dhamirnya apa mu? Hum. Hum, naam. Tafaddal, tafaddali, masukkan lan. Lan yashrabu. Lan yashrabu, naam. Apa artinya sekarang? Mereka tidak akan minum. Naam. Di sini fi'il madarinya mansub. Ada sekedarik? Salam. Wa alamatu nasbihi ma huwa? Buang huruf nunnya. Naam. Wawu. Alamat nasbihi wa alwaw. Alamat nasbihi hadfun nun. Dihapusnya huruf nun. Naam. Ketika kita hapus huruf nun, kemudian kita tulis lan yashrabu. Setelah wawu harus ada apa umum? harus ada alif. Harus ada alif, iya. Syukuran. Teruskan, teruskan ya Umu, tafadhali. Ya usilna. Mereka perempuan sedang atau akan menyusui. Naam. Di sini dhamirnya adalah hunna. Hunna, naam. Masukkan lan, tafadhali. Lan ya usilna. Lan ya bis. Naam. Mereka tidak akan menyusui. Nah, mereka tidak mereka akan perempuan tidak akan menyusui. Naam. Di sini ma alamatu nasbihi? Mabni Ustaz. Naam, tidak ada tanda nasabnya. Dia mansub tapi dalam kondisi tidak ada tanda nasabnya. Kenapa? Karena fi'il ini apa tadi namanya? Fi'il mudhari yang mabni. Yang mabni. Apa itu mabni? Tetap tidak berubah. Naam, tidak berubah harakat huruf terakhirnya. Naam. Satu lagi, Mu. Adkhulu. Adkhulu. Naam. Terjemah ulang, terjemah. Aku akan masuk. Aku akan masuk. Naam. Lan adkhula. Lan adkhula. Naam, sahih. Aku tidak akan masuk. Naam. Sekarang ma alamat nasbi? Fathah. Al-fathah. Naam. Naam, masyaallah, masyaallah. Syukran, syukran ya Umma Fadil. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jazakallahu khair Umma Fadil atas kebersamaannya. Dan berikutnya kita lanjutkan Ustaz. Nah, di layanan layanan telepon untuk Anda yang ingin terhubung 0218236543 di belakang Umu Fadil. Naam. Halo. Ya, sudah terhubung. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Yusuf. Abu siapa? Abu Yusuf. Abu Yusuf. Naam. Abu Yusuf di mana? Abu Yusuf. Oh, yang tadi, masyaallah. Barakallahu fiik. Nah, mudah-mudahan tidak terputus lagi sekarang Abu Yusuf. Insyaallah. Tiga fi'il mudhari. Bagian antum, tafadhal. Taftahna. Naam. Tarjim awalan. Taftahna. Ya, Abu Yusuf, aina anta? Afwan. Naam. Taftahna. Ya. Domirnya antuna. Domirnya antuna. Bagaimana terjemahannya sekarang? Mereka perempuan telah membuka. Antuna mereka? Mereka berarti hunna kalau begitu. Kalian perempuan telah membuka. Naam. Taftahna, kalian perempuan telah membuka. Telah membuka. Telah, sahih? Ini fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il mudhari. Naam. Bagaimana terjemahannya? Kalian perempuan akan membuka. Naam, akan atau sedang membuka sedang atau buka, atau kegiatan yang rutinitas ya, dilakukan. Ya, akan. Naam. Masukkan lan, tafadhal. Lan taftahna. Lan taftahna. Ada perubahan di situ? Setelah masuk lan? Maafi. Di mana? Mabni. Naam, fi'il mudhari yang ini adalah fi'il mudhari yang mabni. Naam. Naam. Ma ma'na mabni? Mabni tidak berubah. Tidak berubah huruf atau harakat terakhirnya. Naam. Naam. Teruskan. Wasil. Ta'kulina. Naam. Tarjim awalan. Domirnya apa ini? Ya, Abu Yusuf. Ta'kulina. Anta. Ada sebalik? Anta anam. Anta? Ta'kulina. Anta ta'kulina. Hakada? Begitu? Anta? Anta ta'kulna. Anta ta'kulna. Anta ta'kulu. Ini ta'kulina. Bukan anta ini ya, Abu Yusuf. Anti. Tak kulina. Sahih? Anti tak kulina? Mutaakid? Yakin ya Bayu Yusuf? Yakin. Masya Allah. Nah. Antum kurang merosak sepertinya. Sama terputus lagi sepertinya. Hah? Ini kota Maratan Zania? Wallah. Bil asafi syadid ya Bayu Yusuf. Nah. Ya. Mohon maaf, Abu Yusuf nampaknya terputus kembali layanan interaktif kita. Dan barangkali ingin menghubungi kembali, kita persilakan. Nah. Atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya melanjutkan fiil berikutnya atau mengulang kembali satu fiil yang terputus tadi. Nah, dua fiil. Dua fiil lagi. Nah. Tadi satu. Nah. Silakan. Tafadhal di layanan lain telepon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ebo. Bapak, mohon maaf. Pak Bo. Pak Bo. Pak Bo, ya. Iya. Oh iya. Nah, dengan dari mana ini, Bapak? Di Bekasi Utara. Bekasi Utara. Bekasi. Oh, iya. Nah. Mau baca Pak Bo? Insyaallah. Silakan. Tafadhal. Ada bukunya, Pak Bo? Insyaallah. Nah, silakan. Tafadhal. Pak Kulina. Nah. Kamu perempuan sedang makan. Iya. Masukkan lan. Lan tak kuli. Lan tak kuli. Tak kuli, sahih. Masuk wa alamat nasbihi ma huwa? Hadzfun nun. Hadzfun nun. Satu lagi, Pak Abu. Tajlisu. Nah. Kamu sedang duduk. Nah. Lam tajlis. Lan tajlis. Tajlisa. Lan tajlisa. Naam, lan tajlisa. Bagaimana terjemahannya sekarang? Kamu tidak akan duduk. Naam. Sini maksudnya dengan apa, Pak Abu? Fathah. Al-Fathah, masya Allah. Cukup. Syukran ya, Pak Abu. Jazakallah khair. Syukran. Wabarakallahu fiik. Wabarakatuh. Nah, ya. Terima kasih Bapak Bowo yang telah terhubung dari Kota Bekasi ya, yang telah membaca hingga akhir fiil di latihan ke-6 ini. Namsat. Kita ulang kembali. Baik. Di latihan ke-6 ini kembali untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya mengulang di latihan ke-6 dari fiil yang pertama. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Dengan Abu Ismail. Abu Ismail di mana, Abu? Di Kebumen. Kebumen. Di Kebumen. Kebumen, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Iya, Kebumen. Masya Allah. Anda ada bukunya? Ahlan wa sahlan. Ismail. Ustaz. Ada, Ustaz. Fokusnya ke gagang teleponnya saja, Pak Abu Ismail. Ya, ya, Ustaz. Nah, jangan dengarkan yang di televisi, dengarkan yang di gagang teleponnya. Insyaallah, Ustaz. Baik. Silakan dari awal kembali, latihan ke-6. Ya kharuju. Tidak keberatan kalau langsung 4 fi'il? Insyaallah, insyaallah. Nah, tafadhal. Insyaallah ya. Ya kharuju. Nah. La yakhruja. Lan yakhruja. Nah. Terus. Takbina. Bagaimana? Taktubina. Ya. Lan taktubi. Lan taktubi. Domir yang ada di taktubina adalah? Anti. Anti. Wasil. Yasrabu. Naam. Yasrabu. Lan? Yasrabu. Lan yasrabu. Naam. Teruskan. Satu lagi. Yagsilna. Lan yagsilna. Lan yagsilna. Di sini mansub. Wa alamat nasbihi ma huwa? Ustaz. Lan yagsilna mansub. Alas kadalik ya Aba Ismail? Naam. Ma alamat nasbih? Naam. Ma alamat nasbihi? Apa tanda mansubnya? Alamat nasbihi. Ini kota? Masya Allah. Kembali terputus. Dari Kebumen tadi ya. Masya Allah. Dan silakan untuk Anda mungkin dapat menghubungi kembali atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin meneruskan di layanan telepon 0218236543. Dan juga tak lupa kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan di nomor 0819896543. Baik, kita sapa kembali penelpon di malam hari ini. Naam. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mudah-mudahan Ustaz lagi bisa boleh. Iya, silakan. Umu siapa tadi? Mudah-mudahan. Umu Burhan. Oh, nah. Habiskan Umu Burhan semuanya dari kata ya ghasilna. Tafadhali. Ya ghasilna. Lan yaghsil, lan yaghsil. Lan yaghsilna. Lan yaghsilna. Ini maksud begitu maksudnya? Ya Ustaz, dari ini. Ya ghasilna maksud, ada sekadalik? Bala Ustaz. Ma alamat nasbih? Di mabni. Nah, tidak ada tanda nasabnya. Ada sekadalik? Bala Ustaz. Nah, dia karena kenapa? Karena mabni. Nah. Teruskan ya Maburhan. Adkhul. Lan adkhula. Nah, wasili. Taftahna. Lan taftahna. Nah. Ta'kulina. Nah. Lan ta'kuli. Lan ta'kuli. Nah. Tajlisu. Lan tajlisa. Lan tajlisa. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Syukran ya Umma Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu fiik. Terima kasih Umma Burhan yang telah terhubung kembali di malam hari ini. Naam Ustaz. Ya, selesai sudah latihan ke-6 dan ini juga selesainya ad-darsu at-tasi'a asyar. Dan untuk al-kalimatul jadidah di halaman berikutnya, halaman 37, silakan antum nanti baca masing-masing. Insyaallah tidak sulit. Bagi yang kesulitan nanti lupa maknanya, bisa kembali ke merujuk ke kamus yang saya tulis. Kamus bahasa Arab untuk pemula. Dan kiranya malam ini cukup sampai sini, Abdul Ghaffar. Nah, ya. Ada pertanyaan yang disampaikan? Nah, barakallahu fikum. Satu pertanyaan mungkin yang nampaknya tidak berhubungan pula dengan pelajaran kita, Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan apa perbedaan dari arti sapaan ketika orang mengatakan ya ikhwan dan ya ikhwah. Apakah maksudnya sama-sama ya laki-laki yang banyak begitu? Ustaz? Nah. Dan ini sudah kita pelajari dan sudah kita dapatkan kalau tidak salah sejak jilid pertama ketika membahas jamak dari sebuah kata. Al-ikhwa dan al-ikhwan maknanya sama. Alisa kadalik ya ikhwan? Boleh tidak anda bilang alisa kadalik ya ikhwa? Boleh. Karena al-ikhwa dengan ta' marbutah di belakangnya, dengan al-ikhwanu dengan alif dan nun di belakangnya, sama-sama jamak daripada akhun. Ini akhun bisa ikhwanun jamaknya, bisa juga ikhwatun dengan ta' marbutah. Sehingga boleh, silakan gunakan ya ikhwah, dimatikan ta' marbutahnya, atau ya ikhwan, tapi dengan syarat wawunya agak panjang, ya ikhwan, karena ada alif dan nun setelah wawu. Keduanya sama maknanya, sama-sama jamak daripada akhun. Nah, penulisan di ikhwah, apakah wawunya panjang juga? Tidak, ikhwah wawunya pendek. Jadi pendek. Alif, kha, waw, ta' marbutah, ikhwah. Ikhwan, alif, kha, waw, alif, dan nun. Nah. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Dan mungkin Ustaz terakhir dan menutup kajian kita, Fadhil. Ya, dengan demikian selesailah sudah pelajaran ke-19. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa fokusnya adalah terkait dengan al-fi'lul mudhari' yang mansub. Dan di sini sudah kita dapatkan beberapa huruf, beberapa kata yang menyebabkan al-fi'lul mudhari' mansub. Di antaranya ada an, kemudian ada lamut ta'lil. Dan yang terakhir yang kita pelajari barusan adalah harfu nafyin lan. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan kiranya cukup sampai sini dulu kita tutup. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.